بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita berlanjut ke hadis. Hadis 388, halaman 388, hadis 97, insyaallah. Hadis 97. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود، وصححه ابن ماجه. Dari عائشة رضي الله عنها dia berkata: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع. Rasulullah صلى الله عليه وسلم melakukan mandi karena empat sebab. Junub yang pertama, yaitu hadas besar, hari Jumat, wa yaumi al-jum'ah. Maksudnya mandi yaumi al-jum'ah, mandi hari Jumat. Di bekam, mandi karena bekam. Dan setelah memandikan mayit, mandi setelah memandikan mayit. Hadis riwayat Abu Daud dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Salah cetakan. Apa? Salah cetakan. Yang mana? Kalau di matan hadisnya Ibnu aja. Yang salah nulis itu Ibnu Majahnya. Ibnu Majahnya. Ibnu Majahnya dicoret jadi Ibnu Khuzaimah. Karena jarang ditulis di sini Sahahu Ibnu Majah, enggak pernah dengar saya. Yang ada Ibnu Sahahu Ibnu Khuzaimah itu yang biasanya. Yang biasa mensahihkan, mendhaifkan. Peringkat hadis ini dhaif. Tetapi ada sebagian ahli hadis yang menguatkannya. Paragraf yang panjang ini tidak perlu dibahas, ya, tidak perlu dibahas. Langsung ke paragraf berikutnya yang Imam Bukhari, masih halamannya sama. Imam Bukhari, Imam Al Bukhari, Al Syafi'i, Abu Dawud, Ibnu Al Munzir, dan Al Khattabi menilai hadis ini sebagai dhaif. Dengan adanya Imam Bukhari, Al Syafi'i, dan Abu Dawud, atau cukup dengan ada Imam Bukhari dan juga Abu Daud, jika menilainya dhaif, maka itu sudah sesuatu banget. Menilainya dhaif. Sedangkan Yahya bin, ini bukan Yahya bin Mu'in, ini Yahya bin Ma'in. U-nya diganti A. Yang benar Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in dan Al-Ijli menguatkannya. Bukan menguatkan penilaian dhaif, bukan. Bukan menguatkan penilaian dhaif, melainkan menguatkan hadis ini sehingga menjadi minimal hasan. Ya. Akan tetapi bukti ketercelaannya, maksudnya kecacatan hadis ini dari segi sanad, lebih dikedepankan dibandingkan bukti kesahihan hadis ini atau kemakbulan hadis ini, meskipun hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Mandi karena junub dan mandi hari Jumat, dan karena hadis habis memandikan mayit telah ditetapkan oleh hadis-hadis yang lain. Berarti ada hadis lain yang mensyariatkan mandi junub, mandi Jumat, dan juga mandi habis memandikan mayit. Baik, akan kita bahas nanti. Kosa kata hadis ini arba' kata bilangan yang dimuannatkan beserta kata muzakkar, misalnya arba'u rijalin, dan dimuzakkarkan beserta kata muannats, misalnya arba' nisa'in. Hal ini juga berlaku pada bilangan 3 sampai 9 dan 10. Tapi ini secara bahasa aja. Lebih segi bahasa aja. Kemudian al-hijamah, bekam, yaitu menghisap darah dengan alat bekam. Ghusl al-mayyit, memandikan mayit. yaitu orang yang membolak-balik dan menggosok mayit secara langsung walaupun menggunakan penghalang, yaitu menggunakan misalnya lap dan semacamnya. Jadi bukan orang yang menuangkan air dan sejenisnya. Jadi di sini bukan yang misalnya memegang selang, sudah memegang selang aja terus disemprotin gitu mayitnya. Nah, ini yang menggosoknya, yaitu yang dinamakan ghusl di sini. Yang dinamakan ghusl yaitu menggosok-gosok, atau ya yang penting dia yang membersihkan mayit tersebut. Hal-hal penting dari hadis. Satu, hadis ini menunjukkan diperintahkannya mandi karena empat sebab, yaitu nah di sini untuk hadis ini menunjukkan empat. Yang pertama junub atau hadas besar. Mandi karena junub hukumnya wajib menurut ijma'. Kalau misalnya sudah ijma', ya sudah. Karena ijma' itu lebih didahulukan pencahariannya daripada nas Al-Qur'an dan juga hadis sahih. Karena kalau sudah ijma', sudah qat'i. Adapun kalau misalnya ayat Al-Qur'an dan ayat hadis dan hadis Nabi itu bisa ditakwil-takwil ya. Kalau misalnya ijma' itu tidak bisa ditakwil. Mu'ayyan sudah. Ijma'ul ulama ala, ittafaqul ulama ala, sudah. Sudah ijma'. Kalau sudah sepakat, dihikayatkan sudah sepakat, itu lebih kuat dibandingkan dengan ayat-ayat yang mufassar yang bisa ditakwil dan ditafsirkan. Dalam kekuatan di sini bukan dalam artian kekuatan subut, melainkan kekuatan dari segi qat'i atau tidaknya, kepastian atau tidaknya. Ya, kemudian B, mandi pada hari Jumat hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Ingat, hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Nah, sebagian ulama ada yang mewajibkannya. Nah, sebagian mereka mewajibkan mandi pada hari Jumat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslu yaumil jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin. Mandi di hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap laki-laki yang sudah balig. Nah, ini sudah nas menunjukkan wajibun. Ya. Tetapi kenapa jumhur kemudian mereka mensunnahkan tidak mewajibkan? Itu ada karena ada dari lain. Karena ada dari lain yang zahirnya itu ta'arud atau bertentangan dengan hadis ini. Di sini kan ada nasnya wajibun. Namun di dalil lain ada nas juga dari Nabi langsung dan itu sahih, sama yang mana nas tersebut ya di sini mutafa ya hadis sahih. Hadis lain yang menunjukkan apa? Bahwasanya mandi pada hari Jumat itu tidak sewajib itu. Melainkan wudu saja udah cukup. Tuh, ada yang berkata ada hadis seperti itu. Nanti ada kan? Ada. Fabiha wa ni'mat itu ya. Oke, kemudian nanti insyaallah akan kita bahas, mudah-mudahan bisa hari ini kalau misalnya cukup waktunya. Kemudian C, mandi karena berbekam hukumnya sunnah. Ada juga yang menghukumi mubah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbekam, pernah dibekam, kemudian beliau salat dan tidak berwudu lagi. Namun hadis ini tidak kuat. Mana yang lebih sahih? Iya, ini kan dalilnya dua ya. Dalilnya dua. Dalilnya dua. Dua sama-sama dua. Nah, jadi yang mana? Namun yang lebih baik adalah mandi aja. Ya. Mandi aja. Mandi. Karena yang seperti yang sudah pernah disampaikan Ibnu Muflih dalam salah satu kitabnya juga ada hadis dhaif atau tidak dhaifnya tersebut dhaif biasa, kemudian dalam teks hadis tersebut itu mewajibkan, konteks apa teksnya itu disyaratkan mewajibkan atau mengharamkan, atau kalau mewajibkan berarti ihtimalnya adalah dianjurkan, kalau misalnya diharamkan ihtimalnya adalah dimakruhkan gitu. Kemudian D, jadi kalau misalnya habis berbuka masa mandi wajib? Enggak kan? Itu enggak masyhur sekali. Kemudian D, Mandi karena habis memandikan mayit berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayitan falyaghtasil." Siapa yang memandikan mayit maka hendaknya mandi. Hadis ini dhaif. Namun zahirnya adalah wajib. Kalau misalnya melihat teks hadis ini dengan fal di sini alam lamul amr, itu menunjukkan wajib. Dan di sini ada syarat dan juga masyrutnya. Barang siapa yang memandikan mayit, syaratnya maka dia konsekuensinya mandi, itu perintah. Namun hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Nah, seperti yang tadi bilang, kalau misalnya hadis dhaif kemudian dijamak jalan-jalan lainnya, jalur-jalur lainnya dan tetap dhaif, misalnya tetap dhaif tidak sampai ke derajat hasan, maka hadis tersebut tetap hadis tersebut dihukumi sesuai matannya. Jika perintah maka dia anjuran, jika larangan maka dia hanya makruh. Wallahu a'lam. Dan memang para ulama berbeda pendapat tentang memandikan mayit, tentang hukum mandi setelah memandikan mayit. Yang lebih sahih wallahu a'lam adalah mustahab saja. Mustahab saja. Kemudian dikiaskan oleh madhab Syafi'i untuk mandi sebelum sholat Eid misalnya, mandi sebelum sholat-sholat lainnya. Maaf, itu yang dikiaskan pada mandi Jumat ya. Maaf, bukan mandi mayit. Gak ada hubungannya mandi mayit sama sholat, mandi sholat itu ya. Gak ada hubungannya, maaf. Beda-beda. Imam Ahmad dan Al-Madini berkata bahwa tidak ada satu hadis pun yang sahih mengenai bab ini. Ya. Mengenai bab ini maksudnya apa? Mengenai memandikan mayit. Mandi karena memandikan mayit. Tidak ada hadis yang sahih. Az-Zahabi berkata, aku tidak mengetahui satu hadis pun dalam hal ini. Hadis bab ini adalah dhaif sebagaimana telah dijelaskan dalam peringkat hadis. Baik. Nomor 2. Di dalam hadis tersebut terdapat kaidah usul al-fiqh. Dalil yang beriringan tidaklah sahih. Ini ya, bahasa Arabnya gimana nih? Bahasa Arabnya seperti apa? Dalil yang beriringan tidaklah sahih. Dalam hadis tersebut disebutkan hal wajib secara ijma'. Ya, dalam hadis tadi ada perkara yang mujma' alaih, yang diijma'kan, yaitu mandi junub. Ya kan? Yaitu mandi karena junub. Itu mujma' ijma' sudah wajibnya. Nah, dan ada juga disebutkan dalam hadis tadi hal yang tidak wajib secara ijma'. Yaitu apa? Mandi karena berbekam. Sudah ijma' ulama bahwa saya mandi karena berbekam itu tidak wajib. Adapun mandi karena sholat Jumat, karena hari Jumat, atau mandi karena mayit, orang memandikan mayit, itu mukhtalafun fi, atau ikhtilaf para ulama di dalamnya. Ya. Jadi ada dua hal. Ada dua hal. Hal yang wajib secara sepakat disepakati ulama di dalam ini, ada juga hal yang tidak wajib secara sepakat ulama. Kalau misalnya wudu, kalau misalnya mandi junub itu wajib, sepakat ulama. Nah, kalau misalnya mandi karena berbekam, ulama juga bersepakat tidak wajibnya. Nah, di sini kan dua hal yang kalau misalnya kita lihat Rasulullah SAW mandi dari empat hal. Junub, hari Jumat, berbekam, mandikan mayit. Di dalamnya itu ada dua hal yang kontradiktif dari segi hukum. Kalau janabah itu sepakat, sepakat semuanya bahwasanya dia wajib. Nah, kemudian mandi karena berbekam juga semuanya sepakat dia tidak wajib. Nah, di sini berarti dalam hadis ini, dalam hadis ini ya, hadis dhaif ini, itu tidak ada penghukuman wajib terhadap seluruh empat ini. Melainkan kita harus melihat dalil lain untuk mewajibkan atau tidaknya. Seperti minal janabah, Rasulullah SAW mandi dari empat hal, dari junub misalnya. Apakah dengan ini langsung dihukumi wajib? Tidak dengan zahir hadis ini. Kemudian dari hari Jumat, tidak juga dihukumi wajib. Namun di sini dihikayatkan Rasulullah melakukan perbuatan tersebut, berarti sunnah fi'liyah. Kalau misalnya dalam hadis ada sunnah fi'liyah atau teks perbuatan Nabi, bukan perkataan Nabi, maka itu menunjukkan jika yang Nabi berbuat itu bukanlah suatu kewajiban, melainkan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, dan itu sunnah untuk umatnya. Kecuali jika ada dalil lain yang mewajibkan perbuatan tersebut. Ya. Seperti ini minal janabah. Secara tekstual di sini itu tidak ada pengkhususan kewajiban di sini, melainkan justru sunnah fi'liyah, sunnah yang Rasulullah SAW hidupkan, yaitu mandi junub. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui mandi junub itu wajib? Dari ijma ulama dan juga dari dalil lain, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kamu junub maka bersucilah kalian. Nah, itu wajib. Kemudian yang berjumlah di sini tekstual tidak ada penunjukan kewajibannya. Juga hijamah, juga qoslin mayit gitu. Oke. Okay. Jadi begitulah yang dari apa yang telah kita pelajari dari satu hadis ini. Kemudian disebutkan perbedaan yang disebutkan dalam satu nas ini menunjukkan lemahnya dalil tersebut. Di sini perbedaan-perbedaan ini yaitu al-janabah itu mujma' alaih, kemudian hijamah dan sebagainya. Oh, wallah alam, apakah dari apakah dari bukan sebenarnya lemahnya dalil ini bukan dari segi tekstualnya, melainkan dari segi ada sanadnya, bukan dari tekstualnya. Bukan dari tekstualnya, dari sanadnya itu dilemahkan. Ya, dari sanadnya yang dilemahkan. Kemudian nomor 98. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini nomor 98, ini beda dengan penomoran dari kitab Minhatul Alam. Kitab yang kemarin kita pelajari itu penomorannya berbeda. Jangan disamakan. Kalau penomoran kemarin udah sampai 100 seharusnya, 100 lebih. Sekarang masih 98. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala fi qissati Thumamah bin Uthal indama aslama wa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasil. Rawahu Abdul Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dalam kisah Thumamah bin Uthal ketika memeluk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi. Hadis riwayat Abdul Razzaq, asalnya dari hadis muttafaq alaih. Taib, peringkat hadis, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi melalui Abdul Razzaq juga. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Abdul Razzaq asalnya. Dan asalnya hadis ini juga muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Sebentar, di sini maksudnya adalah sanadnya sahih dari para perawi hadis Bukhari Muslim, juga berasal dari keduanya. Hadis ini dinilai sahih juga oleh Ibnu Khuzaimah. Di sini belum saya cek apakah hadis ini juga ada dalam Bukhari dan juga Muslim. Dan kenapa jika ada dalam Bukhari dan Muslim Ibnu Hajar tidak menulisnya? Atau opsi B, opsi kedua, hadis ini diriwayatkan oleh para perawi yang mana kriteria kehebatan atau syarat perawi tersebut itu adalah syarat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana dikatakan di sini, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi melalui Abdul Razzaq As-Sana'ani. Sanadnya sahih. Ya, sanad sahih dari para perawi hadis Bukhari Muslim. Berarti Bukhari dan Muslim punya perawi-perawi di atasnya, kan? Kan banyak ribuan. Nah, kemudian ada juga Ibnu Khuzaimah. Abdul Razzaq. Abdul Razzaq di sini juga meriwayatkan Abdul Razzaq di sini meriwayatkan hadis kisah Thumamah bin Uthal di sini dengan beberapa perawi yang mana perawi tersebut juga meriwayatkan kepada atau dipakai oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, sehingga hadis ini disifati sebagai hadis yang sahih. Karena kriteria kesahihan Bukhari dan Muslim terhadap perawi hadis ini itu ada. Allah, mudah-mudahan pada paham. Juga berasal dari keduanya. Di sini saya enggak tahu juga berasal dari keduanya maksudnya apa. Hadis ini dinilai sahih juga oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Kemudian kosakata hadis Ibnu Uthal difatihahkan hamzahnya Uthal. Uthal ia adalah bangsa Hanafi, bukan mazhab, bukan mazhab ini, bangsa, ras, salah satu pembesar Bani Hanifah di Yamamah. Taib, hal-hal penting dari hadis. Ingat tadi hadis ini kisah Thumamah bin Uthal ketika memeluk Islam, Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi. Sekarang hal-hal penting dari hadis yang singkat tersebut. Nomor pertama, di antara yang mewajibkan mandi adalah masuknya seorang kafir ke dalam agama Islam sekalipun ia seorang murtad. Di sini perhatikan kalimat di antara yang mewajibkan mandi itu bukan berarti Syekh Abdullah Al-Bassam di sini mengatakan mandi itu wajib untuk orang kafir menuju keislaman, bukan. Tetapi ini mengambil atau saripati dari hadis sesuai dengan pemahaman hadis, ya kan? Dalam pemahaman hadis di sini ditulis amarahun nabi. Nabi memerintahkannya dan asalnya perintah itu kewajiban. Itu zahir hadis ini. Ya. Jadi belum dicampuri dengan pendapat-pendapat lain atau pemikiran lain, tapi zahir hadis ini mandi karena memeluk Islam walaupun murtad sebelumnya itu wajib karena perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini bukan berarti Syekh Abdullah Al-Bassam langsung mengatakan mandi orang masuk Islam itu wajib, belum. Nomor 2. Hadis tersebut secara eksplisit menunjukkan wajibnya mandi baik pada masa kekufurannya ada sebab yang mewajibkan mandi ataupun tidak. Maksudnya hadis ini menunjukkan wajibnya mandi secara mutlak jika orang tersebut baru mengucapkan kalimat syahadat atau masuk Islam maksudnya. Baik pada masa kekufurannya itu ada sebab yang mewajibkan mandi atau tidak. Maksudnya misalnya sebab yang mewajibkan mandi yaitu apa? Junub misalnya. Kalau misalnya junub orang kafir kemudian masuk Islam, nah dipikirkan oleh sebagian ulama hal tersebut ya justru masih dalam keadaan junub karena dia belum mandi. Ya. Namun sebagian ulama lain berpikir beda. Dan ataupun tidak. Misalnya anak tersebut belum pernah junub. Ya, maksudnya belum pernah keluar air maninya, misalnya. Maka apakah dia wajib mandi? Nah, di sini yang mewajibkan mandi secara mutlak, oh, itu tetap wajib mandi, yang penting kan dia masuk Islam. Nah, kalau yang meninjau dari segi apakah dia sudah pernah hadas besar atau tidak, seperti keluar air mani atau haid atau nifas, namun ternyata anak ini belum pernah haid, belum pernah nifas, belum pernah junub, maka dia tidak mandi. Itu bagi yang mensunahkan. Itu bagi yang mensunahkan dan bagi yang menganggap melihat dari segi dia pernah hadas akbar atau tidak. Ada juga yang ketiga, menganggap dari segi dia itu sudah bertaubat, taubat kubro, sehingga semuanya terhapus. Berarti begini, segala apa kenajisan, hadas dan sebagainya, kekufuran yang ada pada masa kafirnya itu dimaafkan dengan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah sehingga dia kembali keadaan suci batin dan juga lahir. Dia mau junub ketika kufurnya, mau berzina dan sebagainya itu dia diampuni sehingga dia sudah dah biasa lagi suci. Nah, kalau yang ini mengatakan sunnah tidak wajib. Mengatakan sunnah atau tidak wajib. Ya, itu tiga ya. Yang satu ada yang mengatakan wajib mutlak, itu ada yang menganggap itu tidak ada ibro apa tidak tidak ada klasifikasi, tidak ada klarifikasi antara yang menyebabkan ada faktornya atau tidak. Yang penting dia masuk Islam, dia kembali ke kesucian dengan mandi juga. Yang kedua tadi apa? Yang melihat dari segi apanya? Dari segi faktor yang menyebabkan dia mandi. Dia pernah hadas besar atau tidak misalnya? Apakah kufur itu hadas besar? Bukan. Tapi yang penting dia pernah junub, pernah haid atau pernah nifas. Kemudian ada yang menganggap dari segi apa? Dari segi dia telah bertaubat kubro, yang artinya segalanya telah dimaafkan sehingga tidak diwajibkan atas mandi. Wallahu alam. Kita berlanjut ya. Jadi kalau zahir hadis ini itu mewajibkan mandi. Kemudian 3. Para ahli fikih berkata, hikmah diwajibkannya mandi bagi orang kafir yang masuk Islam, hikmahnya apa? Bahwa pada umumnya orang kafir tidak bersih atau suci dari junub. Ya kan? Orang kafir berzina, junub. Ya setelah itu apakah dia mandi? Belum tentu. Jangankan mereka, orang muslim pun belum tentu juga, karena tidak tahu. Dalam hal ini hal dugaan ditempatkan pada posisi hakikat seperti masalah tidur. Dikiaskan dengan masalah tidur misalnya. Seseorang tidur, apakah berarti dia telah berhadas besar? Tidak. Tetapi kemungkinan besar dia berhadas besar karena dia tidak memiliki kesadaran ketika tidur. Apakah dia buang angin ketika tidur, apakah dia ngapain gitu kan, tangannya kemana-mana misalnya. Nah di sini kan dugaan berat, dugaan besar dalam tidur itu apa? Dia mungkin saja dia buang angin dan sebagainya, dia tidak sadar. Kemudian dimutlakan padanya pembatalan wudu. Nah begitu juga dengan mereka yang orang kafir yang baru masuk Islam, yaitu apa? Ketika kufurnya kemungkinan besar mereka junub dan tidak mandi. Walaupun sebenarnya ini perlu ditinjau lagi, karena bagaimanapun mandi junub memerlukan niat, dan niatnya orang kafir itu tidak diterima, ya kan? Sehingga tidak sah. Misalnya orang kafir bersedekah, itu tidak sah sedekahnya, tapi itu perbuatan baik. Begitu juga misalnya mandi junub, apakah sah dia mandi junub? Niat mandi junub tidak sah mandi junubnya. Dia sholat, orang kafir sholat, apakah sah sholatnya? Tidak sah sholatnya tetap sebelum dia masuk Islam, meskipun dia sudah mempelajari bagaimana cara sholat. Begitu juga dengan mandi junub, siapapun dari orang kafir mandi junub, ya tetap saja dia tidak dianggap sah mandi junubnya. Karena apa? Ya orang syahadatnya aja belum, ya pengesahan Islamnya saja belum. Jadi mandi junub itu hanya sah untuk orang yang Islam, orang Islam. Itu dipikirkan lagi, nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil pendapat yang lebih baik. Kemudian para ahli fikih juga berkata, orang yang masuk Islam tidak diharuskan untuk mandi dari hadas pada masa kekufurannya, cukup mandi ketika ia masuk Islam karena dia masih dalam kondisi berhadas kemungkinan besar. Jika memang dia berhadas, jika dia mengaku berarti berhadas. Kelima, para ahli fikih berpendapat bahwa orang kafir yang masuk Islam dianjurkan untuk mencukur rambut, mencuci atau mengganti pakaiannya dengan yang lain, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Baihaqi, dari Atsim bin Katsir bin Khalid Al-Hadrami bin Khalid, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa ia masuk Islam. Dari bapaknya, dari kakeknya gimana maksudnya? Atsim bin Katsir bin Khalid, dari bapaknya itu dari Katsir bin Khalid, dari kakeknya itu dari Khalid, bahwa Khalid masuk Islam, bukan Atsim ya. Kok Atsim ngapain ceritain? Bahwa ia masuk Islam, lalu Rasulullah SAW berkata padanya, hilangkan rambut kufur darimu. Tapi menurut Imam Nawawi, sanad hadis ini tidak kuat karena Atsim itu majhul, tidak dikenal, dan juga ghairu thiqah, tidak dipercaya. Akan tetapi Abu Daud meriwayatkan serta tidak mendhaifkan hadis itu. Ia berpendapat, yaitu Abu Daud berpendapat, bahwa jika suatu hadis disebutkan dan tidak dianggap dhaif, maka hadis tersebut adalah hasan. Maksudnya apa Abu Daud? Saya juga tidak disebut. Hah? Dikatakan dhaif atau apa yang hasan? Jadi Abu Daud gini, Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, Sunan Abi Daud itu mempunyai manhaj tersendiri dalam pengarangan kitabnya. Kalau dalam Sunan Abi Daud itu beliau menulis, beliau berijtihad sendiri, bukan hanya sekadar mengumpulkan hadis, namun beliau menghukumi juga sebagaimana Imam Tirmidzi juga dalam Sunannya. Kalau Imam Tirmidzi juga menghukumi hadis-hadis yang dia riwayatkan dan punya kriteria tertentu. Kalau misalnya aku berkata begini, maka maksudnya begini. Kalau misalnya aku mendhaifkan, maka begini. Nah, Abi Daud juga gitu. Abi Daud bahkan dalam Muqaddimah atau Risalah ila Ahli Makkah, Sunan Abi Daudnya, itu mengatakan bahwasanya segala hadis yang ada di sini itu semua adalah sahih. Maksudnya sahih di sini bukan sahih, belum tentu sahih secara sanad, melainkan sahih dalam artian bisa dipakai untuk berhujjah. Sahihul ihtijaju bihi, gitu maksudnya. Sahih untuk berhujjah dengannya. Jadi Imam Abu Dawud di sini menjadikan itu kan Sunan Abi Dawud itu kitab fikih itu. Kitab hadis tapi kitab fikih. Ya isinya bab-bab fikih. Abi Dawud itu tidak. Dia beliau mutlak dia seperti Bukhari. Lebih ke mutlak. Enggak taklid kepada tertentu. Beliau dengan hadis itu. Nah, Abu Dawud di Sunan Abi Dawudnya bahkan hadis-hadis mursal pun beliau katakan yang hadis mursal marosil dalam kitab hadis ini jika aku tuturkan tanpa ada kedhaifan, jika itu tetap berarti sahihul ihtijaj bihi. Nah, kalau misalnya hadis misalnya dalam Sunan Abi Dawud ini beliau sendiri mengatakan hadis ini dhaif, nah baru itu dihukumi dhaif oleh beliau. Jadi apa-apa yang dalam Sunan Abi Dawud itu jika tidak dihukumi dhaif oleh beliau, berarti itu sahih menurut beliau. Makanya disebut di sini ia berpendapat, Abu Dawud berpendapat, jika sebuah hadis dalam kitabnya Sunan Abi Dawud disebutkan dan tidak dianggap dhaif olehnya sendiri, maka hadis itu adalah hadis hasan. Ya, hadis tersebut adalah hadis hasan. Tapi hadis Daud apa? Tapi menurut beliau juga sanadnya menurut beliau itu. Iya. Sanadnya sahih, kecuali kalau misalnya beliau mengatakan hadis ini merupakan mursal misalnya dan sebagainya. Iya. Dan memang hadis dhaif kan bisa menjadi hadis hasan. Iya. Jadi ini menurut beliau, ijtihad beliau. Walaupun dalam beberapa hadis memang yang lebih sahih ada selain pendapat beliau. Maksudnya tidak semua pendapat beliau dalam Sunan Abi Dawud itu benar gitu loh maksudnya. Ya namanya juga mujtahid kan. Namanya juga mujtahid. Dan martabat beliau atau urutan beliau tentu di bawah Imam Al-Bukhari tentu saja. Di bawah Imam Al-Bukhari. Ya. Di bawah Imam Al-Bukhari. Beliau adalah muridnya Imam Bukhari. Muridnya Imam Bukhari. Kemudian nomor 6, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, ini perbedaan pendapat tentang apakah mandinya orang yang baru masuk Islam itu wajib atau tidak. Pendapat-pendapat, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat wajibnya mandi ketika masuk Islam, baik pada masa kufurnya ada sebab lain yang mewajibkannya mandi atau tidak. Nah, pendapat ini adalah pendapatnya Abu Thawr dan Ibnu Al-Munzir. Mereka berpedoman pada hadis bab ini. Pada hadis bab ini. Ya. Mereka berpedoman pada hadis bab ini dan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi bahwa Qais bin Asim ketika masuk Islam diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi dan perintah ini wajib. Sama dengan ini berarti Sumama bin Uthal dan juga Qais bin Asim, orang yang baru masuk Islam, mungkin di tempat atau di waktu yang berbeda, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi dan perintah adalah wajib asalnya. Kecuali kalau ada indikasi yang menunjukkan kesunahannya. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadisnya yaitu hadis dari Qais bin Asim itu adalah sahih. Baik, kemudian menurut Imam Asy-Syafi'i dan juga madhab Syafi'i tidak diwajibkan mandi kecuali jika pada masa kufurnya ada hal yang menyebabkan wajibnya mandi. Misalnya junub, haid, nifas atau melahirkan. Sebagaimana sebagian madhab Syafi'i mengatakan orang yang melahirkan walaupun tidak sampai darah nifas itu dia tetap mandi junub juga. Maksudnya mandi besar. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa orang kafir yang masuk Islam tidak diwajibkan mandi. Mereka berpedoman bahwa Islam membatalkan sesuatu yang sebelumnya kafir. Dan seandainya setiap orang yang masuk Islam diperintahkan untuk mandi, maka pastilah diriwayatkan dengan hadis yang mutawatir. Adapun hadis Qais dan bin Asim menunjukkan sunnah, sementara Al-Khattabi mengatakan bahwa ini adalah pendapat mayoritas ulama. Kalau secara nalar ini pendapat Imam Hanafi, mazhab Hanafiyah itu lebih rajih kalau secara nalar. Iya, karena apa? Al-Islamu yajubu ma qablahu atau at-taubatu tajubu ma qablaha. Yang mau taubat itu akan menghapus semuanya. Ya, tapi itu dalam artian hukum. Adapun kalau misalnya berkaitan dengan hak itu tidak. Misalnya dalam ketika kufur mempunyai utang misalnya. Kemudian kalau udah masuk Islam habis utangnya. Enggak gitu. Kalau untuk hak tidak. Nah, di sini hukum termasuk di madhab Hanafi di sini mengkategorikan hukum junub juga masuk dalam Islam sini. Kalau misalnya orang masuk Islam, udah dia bersih, tidak ada yang namanya junub dan sebagainya. Ya. Secara nalar zahir itu memang lebih kuat. Namun bisa juga dibantah. bisa dibantah begini. Seorang, kalau misalnya antum bilang wahai Hanafiyah, bahwasanya orang yang baru masuk Islam, dia tidak memerlukan mandi, walaupun sebelumnya dia pernah junub dalam masa kufurnya. Nah sekarang apakah seorang baru masuk Islam syahadat, kemudian dia boleh sholat gak? Lo sholat tanpa wudu boleh gak? Kan aneh kan? Harus sholat, harus wudu dulu, harus wudu dulu. Jadi di sini, di sini nggak menunjukkan kesucian dia dari hadas. Benar bahwasanya Islam menghapus dosa-dosa sebelumnya, namun yang dihapus adalah dosa. Nah, bukan hukum-hukum tertentu seperti hukum hadas, hukum junub dan sebagainya. Nah, berarti agak oke, kita skip pendapat Imam Hanafi karena ada ketidakkuatan. Kemudian pendapat Imam Syafi'i. Tidak diwajibkan mandi kecuali jika pada masa kufurnya ada hal yang menyebabkan wajibnya mandi seperti junub, haid, nifas dan sebagainya. Nah, pendapat Syafi'i berbeda dengan pendapat Hanafi, ya. Dan juga berbeda dengan pendapat Imam Ahmad dan Malik karena mereka sudah memutlakan apa? Mandi pokoknya, mandi. Mau banyak masih mau enggak pernah junub atau enggak terserah, yang penting mandi. Sementara di sini sebenarnya pendapat yang teradil pendapat Imam Syafi'i, namun kita lihat. Kita teruskan pembacaan. Penelitian terhadap perbedaan pendapat tersebut. Pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa jika seseorang pada masa kufurnya ada hal yang mewajibkan mandi, maka ia ketika masuk Islam dia wajib mandi, dan jika tidak ada maka tidak wajib, adalah pendapat yang tidak didukung oleh dalil. Karena tidak ada hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi menjelaskan tentang orang yang masuk Islam seperti itu. Ngerti? Misalnya ada enggak hadis yang mengatakan bahwasanya orang Islam, orang yang baru masuk Islam terus Nabi tanya, "Ente kemarin junub enggak waktu masih kufur?" Enggak ada. Enggak ada. Yang ada justru pemutlakan langsung mandi aja, diperintahkan mandi tanpa ditanya, tanpa diketahui dia udah junub atau belum, gitu kan? Nah, makanya di sini tidak ada hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW menjelaskan tentang orang yang masuk Islam seperti itu. Seandainya wajib, yaitu seandainya orang yang baru masuk Islam itu wajib mandi karena sebelumnya di masa kufurnya dia pernah junub dan sebagainya, pastilah Nabi menanyakan mereka. Tapi enggak ada hadis yang meriwayatkan Nabi menanyakan pada orang-orang yang baru masuk Islam tersebut, "Kemarin kamu pernah jima enggak dengan istri kamu? Kau udah pernah jima apa udah sampai zatannya ke ini atau enggak, atau kamu pernah junub atau pernah ngapain enggak?" Dan seandainya beliau menanyakannya, maka akan diriwayatkan dengan hadis yang mutawatir, maksudnya banyak mutawatir. Karena apa? Yang masuk Islam, wah itu banyak sekali, ribuan. Nah, karena banyaknya orang yang masuk Islam di hadapan para sahabat, namun tidak ada tuh riwayatnya, bahkan para sahabat sendiri tidak saling bertanya tentang hal seperti itu. Tinggallah pendapat yang menyatakan wajib ataupun sunnah secara mutlak. Jadi ada pendapat tinggal nih. Kalau pendapat Imam Syafi'i kita liburkan. Pendapat Abu Hanifah juga kita liburkan. Sekarang tinggal pendapat Imam Malik dan Ahmad, dan juga satu pendapat yang menyatakan bahwasanya dia tidak diwajibkan mandi secara mutlak. Maksudnya sunnah secara mutlak. Ada yang wajib harus secara mutlak, ada yang sunnah secara mutlak sehingga ditinggalkan tidak masalah. Oke, ada dua riwayat tentang kisah Thumamah bin Utsal. Nah, salah satunya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idhhabu bihi ila hayati bani fulan famuruha yaghtasil." Bawalah dia pergi oleh kalian ke kebun bani fulan dan perintahkanlah untuk mandi. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Hadis tersebut didukung oleh hadis Qais bin Asim tadi. Qais bin Asim hadisnya di nomor yang keberapa tadi? Kelima ya? Benar enggak? Ke-6. Yang disahihkan oleh Al-Albani. Iya. Hadis tadi didukung oleh hadis Qais bin Asim bahwa ia masuk Islam. Lalu Nabi memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun bidara. Antum tahu daun bidara seperti apa? Daun bidara itu yang menangkal setan, menangkal jin. Hah? diriwayatkan dari sebagian tabi'in. Walaupun di zaman Nabi belum pernah ada daun bidara. Hah? Bidara yang kuning. Enggak tahu. Daun bidara. Saya enggak tahu bidara, enggak tahu bidara Cina nama tempat ya atau itu Cina. Kamu Melayu. Daun bidara itu. Sekarang malah mulai ada lotion. Lotion dari terbuat dari bahan daun bidara. Ayo. Emang iya? Iya, jin kalau misalnya ditempelin dengan daun bidara seperti itu, kalau misalnya orang kesurupan, itu berefek pada jinnya. Wallahu alam, kok bisa begitu? Anda nggak tahu juga. Jadi, tapi itu dalam asal tabi'in. Hah? Asalnya. Dikatakan, Anda ngobrol sama seorang perukiah kayak gitu. Perukiah kayak gitu, asalnya dari riwayat-riwayat dari tabi'in. Bukan riwayat tentang Rasul. Riwayat tentang seorang tabi'i atau tabi'in. Salah juga. Nah, itu dia. Jimat itu kan gini, jimat itu menyadarkan pada benda tersebut semata. Tanpa bertawakal kepada Allah gitu loh. Kita perukiah orang menggunakan ini. Itu dengan itu beda perkara. Seperti dengan air zam-zam misalnya, dengan yang lainnya. Tapi Allah alam tentang daun bidara ini. Tapi benar, berefek, benar. Kalau itu kemarin juga ada orang yang bayi-bayi. Jadi ada yang dikasih gitu, kayak bawang putih itu buat nangkal. Apa namanya? Kalau itu namanya parasit. Gitu, terus. Jadi kalau saya lihat itu, jadi katanya tidak bisa sama orang yang punya itu. Punya keahlian gitu. Sebenarnya masalah jimat ini memang ada ikhtilaf di antara sahabat dan tabi'in sebenarnya. Dalam kitab tauhid itu ada tuh. Dalam kitab tauhidnya, syarah-syarah kitab tauhidnya tentang jimat-jimat itu ada beberapa perincian. Kalau misalnya jimat yang dimaksudkan dengannya ada jin di dalamnya lah, itu memang udah muttafaq alaih ya. Tapi kalau misalnya dengan jimat menaruh sesuatu, menempelkan sesuatu kemudian sebagai wasilah untuk melindungi dari pengaruh setan misalnya, tapi masih bertawakal sama Allah, itu ada khilafiyah di situ. Coba cari di Qaul Mufid atau di kitab-kitab syarah tauhid lah, syarah kitab tauhid. Iya. Mana tadi? Sebenarnya mana sih? Lalu Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun bidara. Makanya nih daun bidara nih perlu diteliti lagi nih, ada apa di sana? Apa ada malaikat atau apa di dalamnya? Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dan menilai hadis ini hasan. Baik. Jadi di sini ada dua hadis. Hadisnya tadi hadis utama kita Utsama bin Utsal. Kembali. Kemudian juga hadis Qais bin Asim, dan kedua-duanya hadis sahih atau sebagian mengatakan hadis hasan. Adapun riwayat yang kedua yang terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim tentang kisah masuk Islamnya Sumamah bin Utsal, sesungguhnya ia pergi dengan sendirinya lalu mandi kemudian masuk Islam. Saya ulangi. Sang Sumamah bin Utsal itu pergi dengan sendirinya lalu mandi. Kemudian baru setelah mandi masuk Islam. Mandinya Sumamah merupakan suatu penetapannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perintah baginya. Mandinya Sumamah merupakan suatu penetapannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perintah baginya. Ini penerjemahannya ada kesalahan atau gimana ini? Hal ini tidak menunjukkan wajibnya mandi sebagaimana menurut ulama usul. Ini penerjemahannya. Begini yang terjemahan, ana enggak ada Arabnya. Mandinya Sumamah apa begini? Ada namanya sunnah takririyah tahu. Yaitu sunnah ketetapan dari Nabi. Nabi itu menetapkan saja. Ya. Gimana terjemahannya? Mandinya Sumamah ini sesuatu yang disetujui dan ditetapkan juga oleh Nabi. Ditakrir, ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan merupakan perintah bagi Sumamah itu. Bukan perintah. Mandi baru Nabi. Iya. Iya. Hal ini tidak menunjukkan wajibnya mandi sebagaimana menurut ulama usul. Karena memang asalnya bukan perintah melainkan penetapan dari Rasul. Ya, mandi. Gitu. Bagus. Nah, misalnya antum misalnya mau keluar, ada mau keluar. Ya, keluar, silakan. Gitu. Oleh karena itu pendapat yang tepat hukumnya, pendapat yang tepat adalah hukumnya sunnah bagi seorang kafir yang masuk Islam dan bukannya wajib berdasarkan hal-hal berikut. Jadi di sini Syekh Abdullah Al-Bassam memilih pendapat yang menunjukkan sunnahnya secara mutlak. Disebabkan hal-hal berikut disebutkan di sini dua. Yang pertama, mereka yang masuk Islam adalah jumlah besar dari mereka. Kuantitasnya besar. Seandainya setiap individu diperintahkan untuk mandi, pastilah diriwayatkan dengan hadis yang mutawatir dan jelas. Dan ini juga bantahan untuk yang tadi pendapat Imam Syafi'i juga. Namun pendapat Imam Syafi'i juga ada mirip dengan ini, yaitu sunnahnya. Ngerti? Kalau pendapat Imam Syafi'i itu sunnah dengan syarat jika dia memang belum pernah hadas sebelumnya, berhadas besar maksudnya sebelumnya, baru sunnah. Adapun jika berhadas besar sebelumnya di masa kufur, wajib bagi mandi. Tapi kalau pendapat yang ini baru kita pegang ini, mau junub ataupun enggak, sunnah hukumnya. Namun tentu yang lebih baik adalah mandi. Lebih baik adalah mandi. Iya. Kemudian yang kedua, Nabi mengutus Mu'adz bin Qiyamah secara bersabda, ajaklah mereka untuk bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian nanti waqimu sholat, apa, menyuruh untuk sholat dan juga zakat, ya kan? Nah, seandainya mandi itu wajib, pasti Nabi memerintahkan Mu'adz. Kalau misalnya mereka setelah bersyahadat, syahadatain itu, jangan sholat dulu, melainkan mandi, ya kan? Nah, tapi gak disuruh. Nah, kalau misalnya memang mandi dari kekufuran itu wajib, maka pasti Nabi memerintahkannya, karena merupakan kewajiban orang Islam yang pertama. Kemudian Al-Khattabi berkata, jumhur ulama berpendapat sunnah, bukan wajib, dan itu yang lebih sahih. Sunnahnya mandi berdasarkan riwayat lain dari Imam Ahmad. Taib. Jadi Imam Ahmad memiliki dua pendapat dan dipilih oleh mayoritas pengikut Imam Hanbali. Dia berkata, oleh mayoritas pengikut Imam Hanbali, dia berkata dalam kitab Al-Insaf. Wait. Al-Insaf itu adalah kitab Hanbali karya Al-Mardawi. Al-Mardawi. Tapi di sini dia di sini kembali siapa? Imam Ahmad. Dia berkata dalam kitab Al-Insaf, Nah, liqaulihi. Maksudnya begini ya, iya, seperti itu. Imam Ahmad, perkataan Imam Ahmad itu ternukil di atau tertutur di kitab Al-Insaf, dinukil oleh Al-Mardawi dalam kitab Al-Insaf. Karena Al-Mardawi itu ulama abad 9. Abad 8. Imam Ahmad abad ke-3. Dan ke akhir-akhir abad 2. Nah, jadi Imam Al-Mardawi rahimahullah itu menukil perkataan Imam Ahmad dalam kitab Al-Insaf, hukum sunnah lebih utama. Oles dong, jangan pakai tanda seru. Santai, jangan pakai tanda seru. Oleh karena itu, hadis Qais bin Asim dan hadis Thumama bin Utsal ditafsirkan dengan hukum sunnah bukan wajib meskipun dengan fi'il amr di sini. Para ulama sepakat atas perintah mandi, iya. Hanya saja ada sebagian mereka berpendapat hukumnya wajib dan sebagian lagi berpendapat sunnah, dan jumhur yang berpendapat sunnah. Baik. Selesai dua hadis alhamdulillah dengan sekian halaman alhamdulillah. Masyaallah. Belum capek insyaallah ya. Hadis 99. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini salah ini tulisannya. Anna Rasulullah, bukan Rasulullah. Ganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Akhrajahu sab'ah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap laki-laki yang balig. Oh, sudah nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, wajib tuh. Mau apa lagi tuh? Mau apa lagi? Wajib bagi setiap laki-laki yang balig. Hadis riwayat 7 Imam Hadis. Kosakata dari hadis, udah ini muttafaqun alaih, bukan ya muttafaqun alaih. Kosakata dari hadis, wajibun, wajib secara bahasa berarti jatuh dan gugur. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan apabila telah roboh atau mati wajabat. Ini gak ditulis Arab ini. Surat Al-Hajj artinya telah jatuh, itu secara bahasa ya. Sedangkan menurut hukum syar'i, sesuatu yang menyebabkan diberinya pahala bagi yang mengerjakan, ya maksudnya apa? Sedangkan makna wajib menurut hukum syar'i, menurut syariat atau menurut istilah syar'i adalah sesuatu yang menyebabkan diberinya pahala bagi yang mengerjakan dan mendapat siksa bagi yang meninggalkan. Ada dua asas di sini. Dua asas apa? Pertama, hal yang menyebabkan diberinya pahala jika mengerjakan, jika dikerjakan, dan memberi siksa jika ditinggalkan. Namun makna dari wajib ini itu kurang tepat, karena mendefinisikan sesuatu itu tidak dari akibat terhadap sesuatu tersebut. Ngerti? Nah, ya kan? Mendefinisikan wajib itu tidak bisa dengan akibat wajib itu. Akibat wajib itu apa? Jika dikerjakan dapat pahala, jika tinggalkan berdosa. Nah, yang lebih sahih dalam mentarif atau mendefinisikan sesuatu itu adalah hakikat sesuatunya apa? Jadi akibat itu di luar dari hakikat sesuatu. Iya. Iya. Kotor itu adalah akibat dari main bola, dan main bola itu adalah main bola itu biasanya kotor. Nah, jadi bukan termasuk permainan. Ini apa coba? Anda aminin aja lah. Yang penting kan usaha, namanya juga usaha. Jadi itu mendefinisikan sesuatu itu memperkenalkan hakikatnya, bukan memperkenalkan akibatnya. Walaupun memang di buku SD begini. Apa di buku SD? Ya, jika wajib itu kemudian dikatakan berpahala. Iya. Ya, tapi itu sebagian ulama memang begitu. Sebagian ulama mendefinisikan seperti itu. Yang lebih baik wajib menurut istilah syar'i adalah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pada hambanya dengan keharusan. Iya gitu. Iya dengan keharusan. Hatman ala sabilil kotor. Hatman itu, hatam itu artinya kuat, harus gitu. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dari segi keharus, dengan keharusan. Baik, kemudian muhtalim, orang yang sudah mencapai usia akil baligh. Usia akil baligh itu bisa ditinjau dari baik dari usianya saja atau dari karakter yang menunjukkan sudah sampainya dia. Jadi misalnya seseorang laki-laki usia 12 tahun sudah tumbuh bulu ketiaknya, nah itu sudah mencapai usia akil baligh karena karakternya sudah ada. Tapi ketika seorang 14 tahun belum apa-apa, junub belum, kumis belum, kan? Kumis tidak masuk. Kemudian bulu kemaluan belum, mimpi belum, dan sebagainya belum. Keluar air mani belum pernah. Maka ini walaupun usia 14 lebih tua dari 13 yang tadi, tapi dia belum mencapai usia akhir baligh. Jadi usia akhir baligh itu dilihat dari segi usianya. Laki-laki sudah mencapai 15 tahun misalnya, itu sudah masuk usia akhir baligh meskipun belum terlihat tanda-tanda dewasanya, maksudnya rambut dan sebagainya atau mimpi, atau dilihat dari karakternya tadi, tanda-tandanya. Kalau tanda-tandanya sudah ada, bulu kemaluan sudah tumbuh, apalagi langsung lebat begitu saja, nah ini langsung dia disebut sebagai usia akhir baligh. dikatakan dalam kitab An-Nihaya, An-Nihaya di sini maksudnya An-Nihaya fi Waribil Hadis. Orang yang sudah mencapai usia baligh dihukumi sebagai orang yang sudah dikenai hukum, berarti mukallaf dia, baik yang telah bermimpi atau belum. Nah ingat, orang yang sudah mencapai usia baligh dihukumi sebagai orang yang sudah dikenai hukum, maksudnya orang yang sudah dibebani hukum syar'i, baik ia telah bermimpi atau belum. Jadi patokannya bukan hanya bermimpi ya, jangan dipahami begitu. Kalau misalnya usia 17 tahun dia belum pernah bermimpi, maksudnya bermimpi tau kan? Nah, nggak takut, takutnya nggak tahu. Kan mungkin yang di akhwat mungkin ada yang masih SMP mungkin kan. Iya, jadi bukan patokannya bukan hanya apa namanya junubnya, apa keluar air mani atau mimpi saja. Melainkan kalau misalnya sudah 15 tahun, sudah 17 tahun, nah itu sudah masuk dalam usia akhir baligh. Orang yang telah bermimpi berarti ia adalah orang yang telah baligh. Oleh karena itu kata mimpi di sini adalah kiasan. Sedangkan indikator penghalang dari hakikat adalah apabila mimpi disertai keluarnya cairan, maka ia wajib mandi, baik pada hari Jumat ataupun selainnya. Baik, kemudian hal-hal penting dari hadis. Kemungkinan disandarkannya kata mandi dengan waktunya yaitu hari Jumat, maka mandi dikhususkan pada hari itu dan keutamaannya bisa diperoleh sebelum sholat atau sesudahnya. Ngerti gak? Di sini tulis dalam hadis ghuslu yaumil jumu'ati, mandi pada yaum al-jum'ah, yaum hari ya. Yaum itu hari dan hari itu mencakup dari pagi sampai sore. Hari di sini maksudnya day, day di sini bukan termasuk malam maksudnya. Berarti hari pagi sampai sore. Nah, sekarang mandi di sini maksudnya mandi Jumat kan? Nah, mandi Jumat di sini apakah maksudnya mandi di hari Jumat? Maksudnya mandi di hari Jumat atau mandi disebabkan hari Jumat atau mandi karena sholat di hari Jumat? Kalau misalnya dimaksudkan mandi disebabkan hari ini hari Jumat yang mulia, maka dia boleh pagi boleh, dapat siang setelah Jumatan boleh, sore boleh dengan dilihatkan hari, mandi hari Jumat. Tapi kalau misalnya mandi di sini tafsirkan mandi demi sholat di hari Jumat, maka dimulai dari fajar tani dia ininya, dari munculnya matahari sampai sebelum Jumat, bukan ketika Jumatan. Ya, begitu maksudnya. Nah, itu kemungkinan pertama. Tapi tadi kemungkinan pertama adalah mandi dikhususkan pada hari itu, yang penting hari Jumat. Dan utamanya bisa diperoleh sebelum sholat atau sudah sholat, jam 2 sore, jam 2 siang, jam 3 sore. Nah, ada juga ihtimal lain atau kemungkinan lain, yaitu kata mandi tadi disandarkan dengan sholat Jumat. Berarti ghuslu atau ghuslu sholatil Jum'ah, maka ia merupakan penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Sebabnya apa? Mau sholat Jumat. Berarti menyandarkan sesuatu pada sebabnya, itu sholat Jumat. Di sini keutamaan mandi hanya akan tercapai apabila dilakukan sebelum sholat, sholat Jumat maksudnya. Nah, sekarang mana yang kita pahami lebih tepat? Kalau memahami yang pertama tadi, keumuman hari Jumat, berarti mandi jam 5 sore pun itu tetap mendapatkan fadilah mandi Jumat. Dan jika dia mewajibkan mandi Jumat, itu berarti dia kalau belum mandi dari pagi, belum mandi, dia harus mandi sebelum maghrib, karena mau berpindah hari, karena kan Qomariyah bulan. Nah, kalau misalnya dia berpendapat sunnahnya mandi Jumat dan dia mengatakan satu hari Jumat, maka dia tidak mandi pada hari Jumat, itu tidak masalah satu hari. Kalau misalnya dia berpendapat atau mengira berpendapat bahwasanya mandi di sini mandi sebelum sholat Jumat yang dimaksud dan itu wajib, maka sebelum sholat Jumat dia wajib mandi dulu sebelum berangkat. Kalau misalnya dia menganggapnya sunnah, maka dia meninggalkannya tidak masalah sampai Jumatan, meninggalkan mandi, nggak masalah. Dan kalau setelah itu dia mau mandi, enggak boleh di qadha. Karena udah selesai, enggak boleh dilakukan lagi. Bukan mandi Jumat lagi namanya. Inilah kemungkinan yang tepat, yaitu apa? Yaitu disandarkan pada sholat Jumat. Ini yang lebih tepat. Karena sebab hadis menunjukkan arti ini, dan berdasarkan hadis Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil." Jika telah datang kepadamu hari Jumat, maka mandilah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Di mana di sini korinahnya? Telah datang kepadamu hari Jumat, maka mandilah. Di sini coba kita dilihat dulu ini ya. Dilihat lafalnya. Dilihat lafal Arab dan juga ininya, terjemahannya yang salah. Idza jaa ahadukum al-jum'ata falyaghtasil. Ini terjemahannya ini menyalahi hadis. Perhatikan. Idza jaa coba antum ada teks ini. Teks bulughul maram ya. Coba. Hah? Oh iya, enggak ada ya. Aduh, salah. Nih, antum perhatikan ya. Yang tahu nahunya. Idza jaa ahadukum al-jum'ata falyaghtasil. I'rabnya maksudnya siapa di sini subjeknya? Nah, di sini juga siapa maf'ulnya? Di sini mungkin dikatakan maf'ul ya. Kita jadikan maf'ul aja. Idza jaa ahadukum al-jum'ata. Coba antum perhatikan. Jika telah datang kepadamu hari Jumat. Jika telah datang kepadamu? Kebalikan. Nah, di sini berarti terjemahannya ini menyalahi hadis. Salah sekali ini, harus diralat, yang akhwat juga harus diralat. Sekarang idza artinya jika. Jaa telah datang. Iya, jika datang kan. Ahadukum seorang dari kalian. Di sini posisinya apa seorang dari kalian? Subjek, pelaku. Yang datang siapa, hari Jumat atau kalian? Kalian yang datang. Datang menuju al-jum'ata. Al-jum'ata di sini adalah sholat Jumat maksudnya. Gitu. Jika kamu mendatangi sholat Jumat. Jika salah seorang dari kamu mendatangi sholat Jumat, maka mandilah dia. Gitu. Ini salah benar, salah sekali. Jika telah datang kepadamu hari Jumat, maka mandilah. Bukan gitu kok. Misalnya maknanya kayak gitu, justru ini menguatkan pendapat yang keumuman hari. Iya, salah jadinya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ini harus diganti ya. Bahaya ini. Oke, kemudian ya, jadi udah paham itu hadisnya sebagai penguat untuk pendapat yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan ghuslu al-jum'ati di sini adalah mandi demi sholat Jumat pada hari Jumat tentu saja. Iya, kita cukupkan saja sampai di sini karena ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam hadis ke-98 di penjelasan nomor 5 disebutkan Asim tidak dikenal dan tidak fiqoh. Bukankah perawi yang tidak dikenal artinya tidak ada yang menjarah ataupun mentaadil? Tapi kenapa disebutkan tidak dipercaya? Mohon penjelasannya. Bahwasanya perawi yang tidak dikenal atau majhul, tidak ada majhul di sini, tidak ada yang menjarah, tidak juga ada yang mentaadil. Berarti dia enggak jelas. Nah, kalau yang tidak ada yang menjarah dan tidak ada yang mentaadil itu menunjukkan para ulama jarh wa ta'dil itu tidak mengetahui kondisi dia itu seperti apa. Nah, yang seperti ini tidak dipakai. Melemahkan hadis. Tidak bisa dipercaya. Maksudnya bukan tidak bisa dipercaya orangnya. Karena kita enggak tahu, enggak ada periwayat tentangnya kan? Nah, yang maksud tidak dipercaya periwayatan dia bukan karena orangnya, tapi karena dia tidak diketahui bagaimana dia, begitu. Maka hadis yang di dalamnya terdapat orang yang majhul, yaitu yang tidak dijarah oleh siapapun dan tidak ditaadil oleh siapapun, maka dia periwayatan dhaif dan dia termasuk golongan dhaif. Ya, termasuk golongan dhaif. Tapi di sini dhaifnya bukan karena memang dia dhaif, kita enggak tahu. Wallahu a'lam. Begitu. Makanya hadis tersebut memiliki cacat-cacatnya sendiri. Begitu. Ya, wallahu a'lam. Baik, kita selesaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.